bojo sampeyan gelem karo sampeyan, purun karo sampeyan, doyan karo sampeyan, iku mergo sampeyan sik urip. Bojo sampeyan gelem ngeloni sampeyan, iku ya mergo sampeyan sik urip. Saman mati, bojo wis moh ngancani sampeyan, moh ngrasakno ngeloni, lungguh jejer sampeyan ae wis moh. Ternyata kesetiaan bojo sampeyan sing mbok anggap paling akrab iku sebatas dibatasi selama sampeyan isih urip. Begitu sampeyan mati, gak ono sing gelem ngancani sampeyan. Nah wong lanang ae, Bu. Ditinggal mati sing wedoke gayae kaya susah-susah, kaya sedih-sedih, tenger-tenger. Iku asline ora perkara susah ditinggal mati sing wedok. Dene wis mikir sapa gendine ibuke arek-arek. Wong lanang wis ngono ku rata kabeh, Bu. Sing ora ae mek aku tok iki. Allah. Mung kadang ono sing wedok sik urip meger-megere wong lanang wis emoh karo bojo, ning omah ora pati kerasan karo bojone. Senengane ndogros nang warunge rondo. Enten sing model ngoten niku. Wong e teko to ra? Anak gelem ngancani jenengan purun lungguh jejer jenengan, ya mergo jenengan tasik urip. Jenengan mati anak wis emoh karo jenengan. Kadang ana wong tuwa isih urip meger-megere anak wis emoh karo wong tuane dhewe gak diwawuh, wong tuane dhewe disatru, gara-garane remeh lho perkara dianggap wong tuane ku lek mbagei ora adil. Ayo bapak karo ibu lek padha bodho anak atik ngekeki ini ora padha. Nek bak emas e dikeki akeh, aku dikeki bagian titik. Wong tuwek taek ngono. Dadi wong tuane dhewe ku lho ditaek-taekne. Iku sik urip lho. Halo. Dulur jenengan, tonggon jenengan, niku purun ngancani jenengan nek mergo jenengan seurep. Jenengan mati, gak ono sing gelem kancaan panjenengan. Sing siap ngancani panjenengan saklawase namung Allah. Selama panjenengan purun zikir, Allah siap ngancani panjenengan mulai ten donya, ten alam barzah, ten mahsyar, ten akhirat ngantos ten swarga. Amin no. Amin. Telat. Mungkin menim lo bumus warga telat. Makanya, ya Allah, zikir itu penting. Zikir itu apa tuh? Menyambungkan hidup kepada yang mempunyai hidup. Itu zikir. Maka orang zikir selalu hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar. Wong zikir itu nyambung no awak sing arep kendaan urip tumuju Allah zat sing duweni urip. Jadi pas awak dhewe ku kate kentekan urip nyambung nang sing duwe urip. Niki sedaya lak badhe kentekan urip to nggih? Nggih. Badhe ten alam barzah sedaya to nggih? Nggih. Nggih, malah nun sewu kancane jenengan wage sing wis budal mrono. Lah jenengan rencanane nyusul kapan? Nah, aku sek suwe. Kan wis bar diisukan ngono biasane wawet sik anu. Dadi arep kentekan urip nyambung nang sing dhewe urip. Pas padha karo sering kula contohke, bapak misale kate bangun omah nang kok kentekan semen. Menunggu sampean goleki bakul semen napa bakul plastik? Kene apa kok gak bakul semen? Gak nyambung nek tenggene bakul plastik. Ibu sing arep nyambel pas lomboke garing entek kentekan lombok pengen oleh lombok goleki bakul lombok napa bakul paku? Bakul lombok. Nek bakul paku gak nyambung. Bapak sing doyan rokok padha karo aku. Cangkeme kewujud kepengin rokokan. Pengen oleh rokok goleki bakul rokok napa bakul kenalpot? Ayo kena kenalpot ben bombot lambene. Lho nek kentekan gula goleki bakul gula. Kentekan lenga goleki bakul lenga. Kentekan semen goleki bakul semen. Kentekan bensin goleki bakul bensin. Nek arep kentekan urip goleki apa muni bakul urip to. Sing duwe urip sinten Gusti? Mulane wong nek zikir niku urip terus walaupun wis mati tapi hakikate urip terus. Secara eksplisit terus aku ngomong eksplisit ini ngerti to ra kan?